نفسها لرسول الله. Dia selalu mempersiapkan dirinya untuk Rasulullah. Ya. Mutarassidatan listimta'ihi fi jami'i awqatiha in arada dhalik. Selalu menunggu-nunggu untuk Nabi bersenang-senang, yakni menikmati tubuhnya di semua waktu, kapanpun jika Nabi menginginkan. Wala tadri mata yurid. Maka istrinya tidak tahu kapan Nabi mau. Jadi tidak ada jadwal tetap kapan Nabi mau, ya, langsung dilayani. Walam tasta'dhinhu fis-shaum. Dan istri Nabi tidak minta izin kepada Nabi untuk berpuasa. Makhafatan an ya'dhana wa qad yakunu lahu hajatun fiha fatafutuha alayhi wa hadha min al-adab. Kenapa dia tidak minta izin untuk berpuasa? Karena khawatir jika minta izin, jika Nabi mengizinkan, boleh jadi pada saat diizinkan itu Nabi membutuhkannya, maka terlewatkanlah kesempatan hajatnya. Dan ini merupakan bentuk dari adab. Nah, kita lihat subhanallah, dalam kehidupan rumah tangga yang berhubungan dengan ranjang ini sangat penting sekali. Malahan kalau kita lihat, awal problematika rumah tangga adalah dari ranjang. Kalau ranjangnya tidak nyaman, maka semuanya akan berefek. Tapi kalau ranjangnya aman, semuanya akan aman. Kurang nafkah, kurang anu, semuanya akan nyaman. Makanya Nabi SAW sangat tegas, ya, siapa dari laki-laki, ya, yang mengajak istrinya lalu dia enggan, maka yang di langit akan melaknatnya, ya, sampai subuh, dan murid yang lain sampai dia ridha. Nah, Aisyah radhiyallahu taala dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selalu dia mendahulukan pelayanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendahulukan pelayanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam puasa sunat wanita harus minta izin kepada suami. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kesibukan adalah kesibukan istri-istri Nabi untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. Telah sepakat ulama bahwa seorang wanita tidak halal baginya untuk mengerjakan puasa sunat sementara suaminya ada di hadapannya, ya, kecuali dengan izin suaminya. Li hadithi Abi Hurairah as-sabiq fi sahih Muslim fi kitab az-zakah. Berdasarkan hadis Abi Hurairah yang telah berlalu di dalam sahih Muslim ini, di dalam kitab zakat. Taib wa inna ma kanat tasumuhu fi Sya'ban. Hanya saja kenapa ya Aisyah mengerjakan puasa itu bulan Sya'ban? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu mu'azzama Sya'ban. Karena Nabi mengerjakan puasa pada bulan Sya'ban yang banyak. Dominan dari bulan Sya'bannya dipuasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala hajata lahu fihinna hina idzin fin nahar. Maka pada siang hari Nabi tidak membutuhkan kepada mereka di waktu itu. Li'annahu idza jaa Sya'ban yadhiqu qada'a Ramadan. Karena yang kedua, kenapa? Karena apabila datang Sya'ban, maka ruang untuk mengqadha semakin sempit. Maka mau tak mau harus di bulan Sya'ban itu untuk mengqadhanya. Fa innahu la yajuzu ta'khiruhu anhu. Karena tidak boleh lagi mengakhirkannya dari itu. Ya, jadi ada dua alasan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak puasa pada bulan Sya'ban. Maka kalau Nabi banyak puasa bulan Sya'ban, maka pada siang hari tidak ada kebutuhan Nabi kepada istrinya. Maka pada saat itu juga mereka berpuasa. Yang kedua, karena Sya'ban sudah dekat dengan Ramadan. Ya. Sementara mengakhirkan Ramadan, mengakhirkan qada dari Sya'ban enggak boleh lagi. Ya, karena datang Ramadan. Wa madhhabu Malik wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa jamaahir salaf wal khalaf anna qada Ramadan fi haqqi man aftara bi'udhrin kahaydin wa safarin yajibu 'ala at-tarahi wa la yushtaratu al-mubadaratu bihi fi awwal al-imkan lakin qalu la yajuzu ta'khiruhu 'an Sya'ban al-ati li'annahu يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان آتي مذهب مالك أبو حنيفة شافعي وأحمد dan mayoritas salaf dan khalaf bahwa mengqadha Ramadan bagi orang yang berbuka pada bulan Ramadan disebabkan oleh adanya uzur seperti sakit atau safar atau haid, maka mengqadanya wajib, tapi alat tarahi, wajib tapi waktunya panjang. Ya, wajib mengqadanya tapi waktunya panjang. Wala syaratul mubadaratu bihi fi awwalil imkan, maka tidak disyaratkan untuk menyegerakannya pada awal adanya kesempatan. Ya, yakni di awal Syawal bisa, tapi tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Lakin qalu, akan tetapi mereka mengatakan la yajuzu ta'khiruhu an Sya'ban al-ati. Akan tetapi mereka mengatakan walaupun dia punya dispensasi waktu yang panjang, tapi tidak boleh mengakhirkannya sampai kepada Sya'ban yang datang. Ya, enggak boleh lagi. Di Sya'ban harus dibayar. Karena kalau diakhirkan dari Sya'ban, yang datang apa? Ramadan. Maka di Ramadan tidak diterima qadha'nya. Ya. li'annahu yu'akhiru hina idzin ila zamanin la yaqbalhu. Pada bulan Ramadan, ya, kalau dia akhirkan lagi dari Syaban, berarti pada saat itu dia mengakhirkannya ke waktu yang tidak diterima. Wa Ramadan akhir. Fasara kaman akharahu ila al-maut. Maka sama dengan orang yang mengakhirkan mengqadanya sampai mati. Kalau datang kematian, bisa enggak dia mengqadanya? Enggak bisa lagi, enggak diterima qadanya. Maka haruslah dia mengqadanya pada bulan Sya'ban. Wa qala Daud, yakni Daud Adh-Dhahiri, tajibul mubadaratu bihi fi awwal yawmin ba'da al-'id min Sya'ban. Beliau mengatakan wajib menyegerakan di hari pertama setelah Id dari bulan Sya'ban. Dibalik dari bulan Syawal. Wa hadithu Aisyata hadza yaruddu 'alaihi. Hadis Aisyah ini membantahnya. Tayyib. Bagaimana dengan orang yang ingin mengerjakan puasa Syawal? Dari perkataan-perkataan ulama, jika orang seorang ingin mengerjakan puasa Syawal, maka seyogianya dia untuk menyelesaikan Ramadannya dulu. Kenapa? Karena dia tidak boleh mendahulukan yang sunat sementara yang wajib dia belum selesaikan. Ya, karena wajibnya masih ada. Ya. Jadi dia tidak boleh melakukan yang sunat sementara yang wajib belum terlunasi. Maka diberikanlah kewajibannya untuk melunasi yang wajib dulu, baru dia mengerjakan ya yang sunat. Baik. Qala al-jumhur, mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan wa istahabbu al-mubadaratu bihi lil-ihtiyati fihi. Fa in akharahu fas-sahih 'inda al-muhaqqiqin min al-fuqaha'i wal-usul annahu yajibu al-'azmu 'ala fi'lihi. Jumhur ulama mengatakan dianjurkan untuk bergegas untuk menyegerakan mengqadha puasa itu untuk kehati-hatian. Jika dia mengakhirkannya, maka yang sahih menurut ulama-ulama yang mentahqiq, ya, betul-betul dia mengkaji dari ahli fikih dan ahli usul, dia mengatakan kalau dia akhirkan wajib adanya tekad untuk mengerjakannya. Artinya apa? Dari awal Syawal itu dia sudah punya tekad untuk mengqadha. Tapi boleh diakhirkan. Ya? Boleh diakhirkan. Fakadzalika al-qawlu fi jami'il wajib al-muwassa' innama yajuzu ta'khiruhu bi syartil 'azmi 'ala fi'lihi. Begitu juga di dalam perkataan di dalam seluruh amalan wajib yang memiliki waktu yang luas. Seperti misalkan sholat zuhur itu kan waktunya ada, sholat asar ada waktunya, muwassa', ya. Maka dari awal waktu itu sudah ada tekad kita untuk mengerjakan sholat, ya. Wa inna ma yujuzu ta'khiru bi syartil 'azmi 'ala fi'lihi hatta law akharahu bila 'azmin 'asa. Maka dia boleh mengakhirkan dengan syarat ada tekad untuk melaksanakan ibadah itu. Kalau seandainya dia akhirkan tanpa ada tekad untuk melaksanakannya, maka dia berdosa. Ya, waqila la yushtaratul azmu. Ada lagi yang mengatakan tidak disyaratkan di dalam mengazamnya. Tidak perlu ada tekad, niat tekadnya. Taib. Dari hal ini misalkan, ya, kita mengakhirkan, kalau waktu safar, kita ingin mengakhirkan sholat zuhur ke sholat asar. Ya, karena waktu kita musafir, boleh jamak ta'akhir. Tapi dari awal sudah ada tekad kita untuk mengakhirkannya. Ya, baik. Wa ajma'u annahu law mata qabla khuruj Sya'ban lazimahu al-fidyatu fi tarkihi an kulli yawmin muddun min ta'am. Kalau seandainya sepakat ulama, ajma'u, sepakat ulama, kalau dia meninggal dunia sebelum keluarnya Ramadan, keluarnya Sya'ban, ya, sebelum habis Sya'ban, maka lazimahul fidyatu, wajib dia membayar fidyah, disebabkan karena dia meninggalkannya, yaitu meninggalkan qadha. Ya, an kulli yaumin muddun min ta'am. Setiap hari satu mud. Hadza in dza kana tamakkana min al-qada'i falam yaqdi. Ini bagi orang yang memiliki kesempatan untuk mengqadha tapi dia belum mengqadanya. Contoh, dia sakit pada bulan Ramadan. Setelah itu dia sembuh. Setelah di bulan-bulan setelah Ramadan, dia sembuh, sehat. Cuma dia ingin mengakhirnya di Sya'ban. Ya? Lalu dia meninggal dunia. Maka wajib dia mengqadha atau dia wajib dia membayar fidyah. Setiap harinya satu mud. Kenapa? Karena ada kesempatan bagi dia untuk mengqadanya. Baik. Wa amma man aftara fi Ramadan bi'udhrin thumma ittasala 'ajzuhu falam yatamakkan min as-sawmi hatta mat fala sawma 'alayhi wa la yut'amu 'anhu wa la yusamu 'anhu. Adapun orang yang berbuka pada bulan Ramadan karena uzur, contoh dia sakit, kemudian kondisi ketidakmampuan dia itu berlanjut sehingga tidak memungkinkan dia untuk mengqadha puasanya sampai dia meninggal dunia, contoh di tengah Ramadan 15 Ramadan sakit dia. Selama itu dia sakit sampai habis Ramadan. Kemudian berlanjut sakitnya di Sya'ban, di Syawal. Ya, berlanjut penyakitnya di Syawal. Pas pertengahan Syawal meninggal dunia. Maka kata Imam Nawawi, "Fala shauma 'alaihi." Tidak ada kewajibannya untuk mengqadha puasa. Wala yut'am anhu, tidak perlu membayar fidyah makanan. Wala yusamu anhu, tidak perlu juga walinya atau ahli warisnya mengerjakan puasa. Ya. Faman arada qadha shaumi Ramadan nudiba murattaban mutawalian. Siapa yang ingin mengqadha puasa Ramadan maka dianjurkan untuk tertib dan berkelanjutan. Dianjurkan ini. Falau qadahu ghair murattabin au mufarraqan jaza 'indana wa 'inda al-jumhur. Tapi kalau seandainya dia qadha tanpa tertib dan tanpa berkelanjutan, tapi apa, berkelompok-kelompok, sekarang satu hari, bulan besok dua hari, minggu besok tiga hari, dan seterusnya, maka menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama boleh dilakukan seperti itu. Li'anna isma shaumi yaqa'u 'alal jami'. Karena puasa itu masih dikatakan puasa dari seluruh bentuk qadha tadi. Dia puasa satu hari berpuasa, tapi kalau setengah hari berarti dia tidak puasa. Ya. Satu hari itu sudah misalkan dengan puasa. Uqala jama'atu minas sahabati wat tabi'in wa ahli adh-dhahir yajibu tatabu'uhu kama yajibul ada. Sebagian dari kelompok sahabat, tabi'in dan ahli zahir, mereka mengatakan wajib untuk berkelanjutan satu sama lainnya, harus berurut. Tiga hari dia tidak puasa, harus tiga hari serangkai, ya, sebagaimana wajibnya untuk menunaikannya. Nah, sini beberapa permasalahan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita. Ya, yang pertama adalah bolehnya mengakhirkan mengqadha puasa di Syaban. Ya. Terutama adalah bagi istri yang siap untuk selalu melayani suaminya. Kemudian yang kedua, sang istri harus minta izin untuk puasa sunat, ya, untuk puasa sunat kalau seandainya suaminya ada di hadapannya. Tapi bagaimana dengan mengqadha puasa? Harus minta izin juga, cuma tidak disebutkan ke sini karena terjadi perbedaan pandangan ulama. Hanya saja dari apa yang dilakukan oleh Aisyah menunjukkan bahwa harus minta izin juga. Kemudian orang yang mengakhirkan mengqadha puasanya sampai Syaban perlu ada tekad dari awal. Perlu ada tekad dari awal. Kemudian bagi orang yang batal puasanya pada bulan Ramadan karena uzur, dan dia memiliki kesempatan untuk mengqadha'nya, lantas dia belum mengqadha'nya, dah sudah meninggal duluan, maka dia harus dibayarkan fidyah. Di antara ulama juga ada mengatakan dipuasakan untuknya. Namun bagi orang yang dia tidak puasa pada bulan Ramadan disebabkan uzur, ketidakmampuan dia untuk berpuasa berkelanjutan sampai dia meninggal dunia, maka tidak perlu dibayar fidyah, tidak perlu mengqadha'nya atau dipuasakan untuknya. Ya. Kemudian mengqadha' puasa dianjurkan kalau bisa berurut, berturut-turut. Tapi kalau seandainya tidak berturut-turut boleh. Ya, wallahu taala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita lihat kalau seandainya ada tanya jawab. Baik. Ada pertanyaan, bolehkah seorang tidur sementara kakinya mengarah kiblat? Boleh. Ya, tidak ada larangannya. So, kalau seandainya dia tidur menelentang berarti dia mengarah ke kiblat. Ya. Tapi sunnahnya tidur itu adalah berbaring arah kanan ke arah kiblat. Jika seorang suami memiliki hajat pada istrinya, namun istri menolak melayani suaminya, maka istri akan dilaknat sampai subuh. Lalu bagaimana jika istri yang meminta, namun suami sedang enggan atau menolak ajakan istri? Apakah suami juga dilaknat? Enggak. Ya, suami tidak dilaknat. Karena tidak adanya nas. Ya, tidak adanya nas. Akan tetapi hendaklah seorang suami ketika dia berhubungan badan dengan istrinya, dia ingin bagaimana memberikan iffah terhadap istrinya, yaitu menjaga kehormatan istrinya. Suami yang sudah meninggal, amalannya apa yang bisa saya lakukan agar bisa meringankan suami saya di dalam kubur? Pertama, doa. Kita doakan, karena doa orang yang hidup untuk orang yang meninggal dunia sampai. Buktinya adalah sholat jenazah, karena sholat jenazah itu sampai. Kemudian doanya, kemudian juga sedekah bisa, ya, sedekah, perbanyak sedekah atas nama suami. Wallahu alam. Kemudian suruh anaknya, ya, untuk banyak berbuat baik, untuk menjadi soleh. Setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak itu, bapaknya juga mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala alam. Jika ada anak perempuan yang hendak menikah dan anak tersebut tidak memiliki nasab kepada ayahnya, akan anak di luar nikah, apakah saat hendak menikah sebaiknya memberitahu calon suaminya kalau kelak ayahnya tidak bisa menjadi walinya, atau tidak perlu memberitahunya, Ustaz? Sebaiknya disampaikan, karena ini sangat sensitif. Ya, sangat sensitif. Karena bagaimanapun juga nanti anaknya, dia punya nasab enggak kepada kakeknya? Ya, kalau si istri tidak punya nasab kepada bapaknya, tentu juga dia tidak punya kakek gitu. Ya, dan juga akan berhubungan dengan banyak hal. Maka lebih baik dia sampaikan. Jika dia terima, alhamdulillah. Kalau seandainya dia tidak terima, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan laki-laki yang terbaik. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.